Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Az-Zakah wa Asraruha wa ma yata'allaku biha dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: faslun fi daqa'iqil adabi al-batinati fi zakati. Pasal terkait dengan barakallahu fikum rincian dan detail-detail adab-adab, etika-etika batin dalam menunaikan ibadah zakat. Nah, ada beberapa etika yang bersifat batinah. Nah, detail-detailnya akan beliau barakallahu fikum paparkan kepada kita. I'lam anna ala muridil akhirati fi zakatihi wa dha'ifa. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sebuah keharusan bagi orang yang menginginkan akhirat dari zakat yang dia keluarkan, ada beberapa tugas-tugas yang harus dia tunaikan. Kalau memang yang dia harapkan dari zakat itu adalah kebaikan akhirat. Kalau yang dia inginkan dari zakat hanya sekedar barakallahu fikum selamat dari kejaran-kejaran barakallahu fikum pihak berwenang yang menarik zakat, ya, nah, maka dia tidak barakallahu fikum melaksanakan wadhaif tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau yang dia inginkan hanya sebatas barakallahu fikum ketenangan duniawi. Nah, tentu orang yang cerdas, orang yang pandai, dia tidak hanya ingin keuntungan duniawi, tapi juga keuntungan ukhrawi dia cari barakallahu fikum. Nah, tugas yang pertama, al-ula ayyafhama al-murada minaz zakati. Yang pertama, dia harus paham yang diinginkan dari syariat zakat. Apa sih yang Allah inginkan dari zakat? Nah, wa huwa thalathatu asya'a. Ada tiga perkara yang menjadi barakallahu fikum keinginan, ya, dari ditegakkannya syariat zakat. Yang pertama, ibtila'u mudda'i mahabbatillahi ta'ala bi'ikhraji mahbubihi. Yang pertama, tujuan dari zakat adalah untuk menguji orang-orang yang mengaku, mengklaim kalau dia mencintai Allah. Nah, yaitu dengan cara mengeluarkan apa yang dia cintai. Ya. Kalau memang engkau cinta kepada Allah, buktikan cintamu kepada Allah. Kamu keluarkan sebagian dari harta-harta yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Ya, nah, bukan semuanya, sebagiannya saja. Barakallahu fikum. Nah, orang yang jujur cintanya, jangankan sebagian, semuanya akan dikasih. Iya apa iya? Kalau sudah barakallahu fikum benar-benar cinta, jangankan sebagian. Ya, seluruhnya akan dikasih. Paham ya? Nah. Dan di sini diminta cuma sebagian, tentu sangat ringan. Ya, bagi orang-orang yang memang benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau kita bicara barakallahu fikum harta zakat yang dikeluarkan 1 juta, 2 juta, 10 juta yang mungkin ringan ya. Tapi ada orang-orang yang zakatnya itu sampai miliaran, bayangkan. Saking banyaknya hartanya. Ya, nah orang-orang yang seperti ini, ya, biasanya makin banyak duit, makin perhitungan. Paham ya? Nah, zakatnya saja barakallahu fikum, tayyib, 10M. Ya. Nah, bayangkan. Buangnya berapa? Iya. Nah, zakatnya aja 10M. Nah, orang-orang yang barakallahu fikum, tayyib, benar-benar cinta dunia, dia mikir 10M ini kalau tak puter lagi, ya, bisa jadi 100M. Nah, M apa? Miliar, bukan ember, ya, barakallahu fikum. Nah, miliar. Nah, berat. Ya, nah, kalau yang cuman zakatnya itu 5 juta mungkin ringan. Tapi ada orang-orang yang zakatnya itu M-M-an. Barakallahu fikum. Baik. Bagi orang yang benar-benar cinta dunia, berat itu mengeluarkan 10M. Ya. Nah, jadi itu benar-benar ujian. Barakallahu fikum. Kalau memang dia cinta kepada Allah, barakallahu fikum, ya, jangankan 10M. Ya, semuanya akan dia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Abu Bakar, ya, mensedekahkan semua hartanya. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua adalah at-tanazzuh an sifatil bakhlil muhlik. Tujuan dari zakat adalah membersihkan kita dari sifat bakhil. Tahu bakhil ya? Nah, bakhil itu kakaknya pelit. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Al-muhlik yang membinasakan. Jadi ada orang-orang yang susah keluar rupiahnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau tidak barakallahu fikum benar-benar menguntungkan, itu enggak keluar. Nah, baik. Ya. Jangankan untuk keperluan orang lain, untuk keperluan dirinya pun dia pelitnya amit-amit. Barakallahu fikum. Ya. Nah, padahal orang berduit. Ya, sikat gigi masih pinjam sama barakallahu fikum istrinya. Bareng-bareng ya, Dik ya. Nah, kita harus hemat-hemat ini ya. Nah. Ya. Itu seperti itu barakallahu fikum. Orang yang semakin kaya dan memang kayanya itu barakallahu fikum berjuang ya, bukan OKB, orang kaya baru barakallahu fikum yang mendadak, itu biasanya cepat kaya barakallahu fikum, cepat juga miskin. Ya. Nah, biasanya dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Nah, itu sukanya pamer dan menghambur-hamburkan uang. Tapi kalau orang yang kaya barakallahu fikum merintis ya dari nol, itu perhitungan sekali barakallahu fikum ya. Bahkan apa? Dia pelit pada dirinya sendiri barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengan zakat barakallahu fikum itu berusaha untuk melatih dia agar barakallahu fikum menghilangkan sifat bakhil. Nah, ya, karena zakat ini kan sifatnya ilzam, harus. Nah, ya, jadi itu inginnya Allah Subhanahu wa taala. Di awal orang ini harus dipaksa untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, ya, setelah dia dipaksa barakallahu fikum, di situ dia akan mendapatkan barakallahu fikum sesuatu yang thayyib, baik. Ya, mulai dari ketenangan, mulai dari keberkahan, mulai dari kesenangan, ya. Nah. Jadi orang yang tidak terbiasa memberi, dia kalau tidak diajari untuk memberi, dia tidak tahu bahwa pada sikap memberi itu ada sebuah kesenangan yang melebihi dari segala kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Nah. Daripada kesenangan suka pamer mobil mewah, mobil sport, ya, motor mewah, motor gede, barakallahu fikum, jam tangan mewah. Nah. Ya. Dengan memberi itu ada sebuah kesenangan yang melebihi dari kesenangan-kesenangan pamer dunia tadi. Nah, ada orang-orang kaya yang belum tahu bagaimana senangnya, bagaimana bahagianya barakallahu fikum berbagi dengan sesama. Ya, jadi dia belum pernah tahu rasanya gimana sih ngasih orang itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, dengan zakat ini dia dilatih. Awal mungkin barakallahu fikum dia terpaksa. Ya, nah, barakallahu fikum. Ada petugas yang datang ke rumahnya menagih barakallahu fikum dari harta sekian, zakat bapak sekian. Nah, ya. Kalau tidak, kalau pemerintah hanya barakallahu fikum mengamalkan thayyib syariat Islam, ya dia akan kena ya barakallahu fikum hukuman, ya denda macam-macam. Akhirnya dia keluarkan. Nah, ya, di awal terasa berat. Tapi karena setiap tahun barakallahu fikum ya dia mengeluarkan, lama-lama jadi senang. Ternyata enak ya, ngasih orang itu ada sebuah kesenangan yang luar biasa. Yang tadinya awalnya cuma zakat, lama-lama biasa apa? Infak, sedekah, barakallahu fikum. Nah, jadi sifat bakhil itu hilang. Yang ketiga, syukri ni'matil mal. Ya, zakat itu di antara tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur dari nikmat harta yang Allah mudahkan pada dia. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Di tengah-tengah barakallahu fikum gempuran minyak goreng yang sangat mahal, ya kan? Barakallahu fikum. Ada saudara-saudaranya yang susah cari minyak goreng sampai nangis-nangis, barakallahu fikum ya. Nah, keliling barakallahu fikum dari Sidayu sampai Surabaya nyari minyak goreng enggak ketemu-ketemu, ya. Nah, dia enggak pernah merasakan hal itu. Ya. Nah, di rumahnya barakallahu fikum minyak goreng ya ada 20 karton. Nah. Baik. Di tengah-tengah kebanyakan kaum muslimin yang baru satu minggu sudah mendengarkan suara token listrik ting ting ting ting ting. Ya kan? Nah. Dia enggak pernah dengar suara token listrik habis di rumahnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tapi ditanya antum tahu gak gimana suara token listrik habis? Enggak pernah dengeran. Nah, ya, saking kayanya ya. Enggak pernah dengar suara token listrik habis. Barakallahu fikum. Nah. Ya, taib. Kuota internet enggak pernah juga dia merasakan, barakallahu fikum. Ya, kuota internet habis enggak pernah, barakallahu fikum. Unlimited, ya. Nah, barakallahu fikum. Di loss, taib. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi ketika dia mendengarkan banyak saudara-saudaranya, barakallahu fikum, ya, yang taib menderita, yang susah, nah, maka dia bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan pada dirinya dengan mengeluarkan sebagian hartanya. Barakallahu fikum. Nah, itu tiga maksud, ya, tiga tujuan dari dikeluarkannya zakat. Nah, jadi zakat itu bukan hanya kembali kepada si fakir, tapi kepada si kaya juga. Ya, nah, barakallahu fikum. Kemanfaatannya. Nah, itu penting untuk diketahui bagi orang-orang yang hendak mengeluarkan zakat. Sehingga ketika dia mengeluarkan zakat itu semangat. Bukan apa? Terpaksa. Nah. Al-Mu'addin yu'addin. Baik. Kita lanjutkan. Al-wazifatu tsaniyatu. Tugas yang kedua. Al-israru bi ikhrajiha likaunihi ab'ada minar riya'i was-sum'ati. Yang kedua, dalam menunaikan zakat hendaknya dia merahasiakan, ya, ketika dia mengeluarkannya. Karena dengan merahasiakan itu lebih membuat dia jauh dari yang namanya riya dan sum'ah. Kalau memang yang dia inginkan dari zakat tersebut yang dia keluarkan akhirat, dirahasiakan. Ya, nah, barakallahu fikum. Taib, ini terutama yang zakatnya MM-an itu, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau yang barakallahu fikum niatnya tetap dunia, itu dijadikan konten sama dia. Ya, nah, lumayan dapat adsense, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Bikin viral, bikin heboh, ya. Nah, taib. Ustadz Fulan. Wah, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, zakatnya 10 miliar. Nah, dia bagi-bagi penduduk sekitar. Ngantri baris. Satu orang dapat 1 juta. Wah, berebut orang. Ya kan? Jadiin konten. Wah, rame. Ya, nah, lumayan. Ya, zakat keluar 10 miliar. Barakallahu fikum. Dapat AdSense dari YouTube. Ya, 6. 15 miliar. Wah, kan? Otaknya otak pedagang, ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Zakat dibayar konten. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa alaikum. Ya. Nah. Itu kalau yang dia cari adalah cuman sisi dunianya saja. Nah. Tapi kalau yang menginginkan akhirat, ya diam-diam saja. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dia mengeluarkan barakallahu fikum zakat, ya, barakallahu fikum. Mungkin 100 miliar, ya, lebih daripada yang 10 miliar tadi, diam-diam saja, enggak ada yang tahu. Ya, naam. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ya, naam, barakallahu fikum. Tetangganya yang enggak tahu. Barakallahu fikum, tayyib. Ya, teman-temannya juga enggak tahu. Kalau zakat yang dia keluarkan itu 100 miliar. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada yang tahu. Media juga enggak ada yang tahu. Nah, ini penting untuk dipelajari oleh orang-orang kaya. Ya, untuk merahasiakan, barakallahu fikum, tayyib, zakat yang dia keluarkan biar lebih selamat dari riya dan sum'ah. Nah, Terkadang berbagai macam alasan untuk melegalkan. Ya. Tujuannya untuk motivasi, Ustaz. Ya, gitu kan? Nah, biar yang miskin-miskin termotivasi, ya kan? Nah, semangat kerjanya. Nah, saya pengen kaya si fulan. Nah, kaya raya biar zakatnya 10 miliar. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itu di lisan, padahal dalam hati barakallahu fikum ya untuk pamer dan kesombongan juga apa? Keuntungan lewat konten. Paham ya? Nah, cuman ngomongnya di media, di masyarakat atau di kontennya tujuannya untuk motivasi. Rata-rata orang-orang yang pamer itu gitu. Ya. Nah, pamer mobil, pamer motivasi. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Wa fil izhari, kata beliau, izlalun lil faqiri aidan. Karena dengan terang-terangan itu akan merendahkan orang-orang yang fakir, apalagi dibuat konten tadi disorot, nah masuk kamera ya kan, no sibul, no mama aku masuk, ya kan, nah barakallahu fikum. Malu anaknya, ya barakallahu fikum, tayyib. Jadi orang yang disorot kameranya itu barakallahu fikum malu, ya kan? Tapi gimana lagi, 1 juta lumayan, malu-malu ya sudahlah, tancap saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, pagi dimasukin YouTube ya kelihatan semua wajah orang-orang fakir itu barakallahu fikum. Nah. Ya, tayyib. Jadi kata beliau, dengan sembunyi-sembunyi dia aman dari riya, dari sum'ah, termasuk syirik kecil, ya, dosa yang besar. Kemudian menjaga perasaan orang-orang yang fakir. Nah, ya orang-orang kaya semoga dengar taklim ini ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu kata beliau. Nah. Fa in khafa ayyutahama bi adamil ikhraji ataman la yubali minal fuqara bil akhdhi bainal jama'ati ala niyatan wa a'ta ghairahu sirran. Tetapi ada kondisi di mana tidak memungkinkan bagi dia rahasia-rahasia, ya. Nah. Di antaranya kata beliau, kalau dia mengkhawatirkan, ya, dia dicurigai, dia dituduh tidak mengeluarkan zakat. Pak bulan itu, ya. Nah. Tayyib. Dia itu masuk majalah orang kaya Indonesia nomor 1. Gak pernah kedengaran di media dia mengeluarkan zakat itu. Kemana orang ini? Ya kan? Jangan-jangan gak bayar zakat itu. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Padahal orang kaya di barakallahu fikum di kampungnya, ya, yang gak kaya-kaya sekali, ya, wah itu sudah, ya. Tayyib. Masuk media kemana-mana barakallahu fikum. Nah, tayyib. Zakat cuma 500 ribu jadiin konten YouTube barakallahu fikum. Nah. Ya. Heboh sekali itu orang kaya nomor 1 enggak pernah ketahuan. Jangan-jangan enggak bayar zakat dia itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, kalau dia mengkhawatirkan, ya, dia dicurigai, dituduh tidak mengeluarkan zakat, maka tidak mengapa bagi dia untuk memberikan zakat tadi, ya, secara terbuka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kepada orang-orang yang barakallahu fikum tidak begitu, ya, dia pedulikan. Nah, barakallahu fikum. Dari kalangan fuqara dengan mengambil, ya, harta zakat tadi barakallahu fikum di tengah-tengah kerumunan orang secara terang-terangan. Artinya dia memberikan harta tadi kepada orang-orang fuqara yang tebal mukanya. Paham ya? Nah, enggak malu kalau ngambil di tengah-tengah orang banyak. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia kasih. Ya, itu secara terang-terangan dalam rangka apa? Menepis adanya kecurigaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, kata siapa? Pak fulan tidak mengeluarkan zakat. Nah, dia kasih ya kepada orang fakir yang apa tadi? Yang enggak malu kalau ngambil terang-terangan. dia kasih. Tetapi sisanya ya dia berikan kepada yang lain secara rahasia. Orang-orang fukara yang benar-benar menjaga kehormatannya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu adab yang kedua, ya. Nah, berusaha sebisa mungkin dirahasiakan. Kalau enggak ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ya sudah, tetap kembali kepada hukum asal, rahasiakan saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-wazifatu tsalitsah. Tugas yang ketiga. Alla yufsidaha bil manni wal adza. Jangan dia rusak zakat yang sudah dia keluarkan dengan al-mannu. Al-mannu itu mengungkit-ungkit. Ya, barakallahu. Wal adza dan menyakiti. Nah, barakallahu fikum. Kalau mengungkit-ungkit, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Dia bilang itu kepada si fakir. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kamu harus nurut sama saya, ya. Naam. Saya tiap tahun ngasih zakat sama kamu 1 juta. Naam, awas kalau kamu enggak nurut sama saya. Ya, diungkit-ungkit zakat yang dia keluarkan. Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Atau barakallahu fikum dia memberikan zakat tersebut tapi dengan menyakiti. Ya, barakallahu fikum. Nah. Nih, zakat saya 1 juta. Mau, mau. Ambil sana. Oh, suruh kayak apa? Anjing suruh ngambil kayu gitu loh. Dilemparkan, dikejar, ya kan? Nah, balik lagi. Nah, kayak manusia fakir tadi diumpamakan seperti anjing sama dia. Nih, ambil. 1 juta sana. Wah. Itu menyakiti namanya. Ya, ngasih tapi menyakiti. Barakallahu fikum. Nah, enggak boleh. Ya. Rusak harta zakat yang dia keluarkan tadi. Barakallahu fikum. Nah. Wadzalika annal insana idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir mun'iman 'alaihi bil i'ta' rubbama hasala minhu zalika. Yang demikian kata beliau karena yang namanya manusia seorang insan ya. Kalau dia memandang dirinya berbuat baik pada orang yang fakir, dia telah memberikan nikmat kepada orang fakir tadi dengan pemberiannya, terkadang terjadi pada dia hal tersebut. Apa itu? Mengungkit-ungkit. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dulu saya memberikan kamu ini ya. Tiap tahun saya kasih kamu begini. Nah, barakallahu fikum. Diungkit-ungkit sama orang yang kaya tadi. Itu enggak bagus, suka mengungkit-ungkit pemberian. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Walau huqqiqa atau walau haqqaqa an-nazara li ra'il faqir muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi alladhi huwa azharahu lahu. Kata beliau, seandainya orang kaya tadi dia mau lebih jeli lagi dalam memandang, dalam melihat dari pandangan si fakir. Ya, bukan dari pandangan orang kaya. Itu kan dia melihatnya dari pandangannya dia orang kaya. Saya ini sudah membantu banyak orang fakir di sini. Kalau bukan saya, nah, mereka ini ya miskin-miskin semua. Itu kan pandangannya dia. Coba kamu melihat dari sudut pandangnya si fakir. Ya, nah, barakallahu fikum. Apa itu? Muhsinan ilaih. Orang fakir itulah yang berbuat baik kepada kamu. Kamu jangan merasa sombong. Kenapa? Kalau enggak ada orang fakir, pusing palamu nyari orang. Ya. Harta zakat ada, tapi enggak ada orang yang mau dikasih. Hah, pusing enggak ente? Ya kan? Nah. Semuanya kaya, enggak ada orang fakir. Pusing dia. Ini kemana ini nih uangnya ini? Nah, jadi orang fakir itu berbuat baik kepada dia. Orang fakir itulah yang berjasa kepada dia. Dengan apa? Dengan menerima hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diwajibkan kepada dia. Kalau enggak ada kami orang fakir, ente pusing mengeluarkan zakat. Terima kasih sama kami. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi enggak bolehlah kayak gitu. Ya, merasa telah barakallahu fikum berjasa, orang lain berhutang budi, barakallahu fikum. Nah, kalau enggak ada orang lain, kamu sembuh pusing. Ya. Nah, kalian pusing. Baik. Barakallahu fikum. Kalian ada karena orang lain ada. Ya kan? Kalian dibilang ghani karena ada orang fakir. Makanya kalian bisa jadi ghani. Kalau enggak ada orang fakir. Nah. Kan tolak ukur kayanya di mana coba? Ya kan? Orang kaya itu ada karena ada orang fakir. Ya kan? Kalau orang fakir enggak ada, enggak ada orang kaya. Kenapa? Karena tolak ukur kayanya sudah enggak ada. Orang kaya itu ada kan orang fakir. Bersyukurlah kepada orang fakir. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sok merasa sudah ngasih ini, ngasih itu, telah berjasa besar pada orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Wa idza istahdara ma'a dzalika anna ikhrajahu al-mala lizakati syukrun li ni'matil mal fala yabqa bainahu wa bainal faqiri mu'amalatun. Nah, kalau dia menghadirkan bersamaan dengan itu ya sisi sudut pandang yang lain selain orang fakir ini telah berjasa menerima harta zakatnya, yaitu bahwa tindakan dia yang mengeluarkan hartanya sebagiannya untuk zakat itu kan sebagai bentuk rasa syukur dari nikmat harta yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak akan tersisa antara dia dan si fakir, barakallahu fikum, ya, sebuah muamalah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala yambaghi ayyahtaqira al-faqira li faqrihi, kata beliau. Sehingga tidak sepantasnya orang yang kaya itu meremehkan orang yang fakir gara-gara miskin dan fakirnya. Ya. Nah. Enggak pantas Anda meremehkan orang yang lebih miskin daripada Anda. Barakallahu fikum. Kenapa? Li'annal fadla laisa bil mal wala an-naqs bi'adami. Karena masalah utama, ya, keutamaan, keafdolan itu bukan dilihat dari sisi harta. Dan kekurangan, kerendahan derajat bukan ditinjau dari sisi enggak ada harta. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Hatta dalam pandangan manusia. Barakallahu fikum. Orang yang hanya semata-mata kaya itu tidak akan dipandang terhormat dan utama kalau dia tidak mau berbagi. Justru dia akan dicibir. Ya, dia akan barakallahu fikum dibuli. Ya, dia akan barakallahu fikum dihinakan oleh masyarakatnya. Kalau dengan banyaknya harta itu cuman barakallahu fikum buat pamer. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Saya ini ditakdirkan oleh Tuhan enggak bisa miskin. Oh, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Pamer barakallahu fikum, bakar uang 100 juta. Saya orang kaya. Kalau orang miskin bisa enggak kayak gini? Jebret ya. Uang 100 juta dikasih bensin dibakar. Nah. Ya, barakallahu fikum ya. Macam-macam ulah-ulah orang zaman sekarang itu barakallahu fikum ya. Mobil Lembo. Tahu Lembo ya? Lamborghini. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib. Dia tabrakan barakallahu fikum ya. Naam. Ke beton ya, rusak. Nah, orang kaya ya, enggak apa-apa. Wah, gitu ya, barakallahu fikum. Nah. Kalau isinya kaya itu cuman pamer, enggak ada barakallahu fikum ya. Dikeluarkan sebagiannya untuk berbagi, barakallahu fikum, itu bukan membuat dia semakin utama, malah membuat dia akan semakin apa? Rendah derajatnya. Barakallahu fikum. Jadi semata-mata kaya barakallahu fikum kalau tidak ada nilai-nilai positif ya yang dia berikan kepada yang lain, nah itu tidak mengangkat derajat. Ya. Nah, dan sebaliknya, orang yang tidak punya harta barakallahu fikum bukan berarti dia tidak memiliki keutamaan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allahumusta'an wa alaikiklan. Itu barakallahu fikum wazifatu salisah yang perlu dicermati ya oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dan ini juga barakallahu fikum berlaku untuk yang lainnya. Bagi orang-orang yang kaya, ingat ketika Anda memberi, jangan suka mengungkit-ungkit pemberian tadi. Ya. Nah, ngasih ya sudah, lupakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pernah ngasih uang 100 juta, enggak usah diinget-inget. Ya, barakallahu fikum. Pernah ngasih uang 500 juta, barakallahu fikum ya. Ngasih uang 500 juta sama temannya, barakallahu fikum, tayyib. Itu kayak ya beli gorengan saja, barakallahu fikum. Nah, ya enggak ada barakallahu fikum rasanya ya. Nah, enggak pakai diliput, enggak pakai dibikin konten juga barakallahu fikum. Nah, sudah ya. Baik. Temennya ngingat terus, itu pernah ngasih anu uang 500 juta ingat enggak? Kapan itu ya? Nah, pernah itu satu minggu yang lalu. Masa sih satu minggu yang lalu udah lupa dia. Ya. Nah, itu baru orang top kayanya ya. Nah, kalau ngasih itu enggak ingat, enggak dihitung-hitung sama dia, enggak dimasukin ya buku data. Nah, si bulan 10.000 udah tak kasih. Awas nanti kalau enggak ngasih lagi kok. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah. Itu buruk ya. Nah, jadi yang bagus itu ngasih enggak usah diungkit-ungkit, lupakan. Nah, harta yang besar sekalipun. Barakallahu. Itu baru nanti nilainya besar di sisi Allah. Kemudian apa? Jangan ngasih tapi nyakiti. Kadang lewat omongan, ya. Barakallahu fikum. Nah, ngasih makanya jadi orang jangan miskin. Minta terus kerjanya nih 500.000. Ya kan? Tapi ngasih cuma nyelekit, nyakitin hati orang. Ya, nah, jangan. Barakallahu fikum. Baik. Kalau mau ngasih ya kasihlah dengan cara yang ihsan. Yang baik. Nah, ya, ini orang-orang kaya barakallahu fikum perlu belajar adab-adab seperti ini biar tahu jadi orang kaya yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Nah, the real rich man. Gitu ya. Benar-benar orang yang kaya sebenarnya, bukan crazy rich, ya. Nah, kaya tapi stres hedeng barakallahu fikum. Nah. Ya. Kaya gila. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu enggak bagus ya, crazy rich itu barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab ya. Masih banyak yang lain, kita lanjut lagi pada barakallahu fikum pertemuan yang akan datang pada waktu dan gelombang yang sama insyaallah. Apa hukum sholat dalam keadaan ragu-ragu apakah telah melakukan pembatal-pembatal sholat atau tidak? Dan bagaimana jika memang telah melakukan pembatal-pembatal sholat? Nah, kalau keraguannya, barakallahu fikum, ketika dia sholat, maka teruskan. Ya, nah, barakallahu fikum. Berdasarkan hadis, barakallahu fikum, tayyib, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yansarif hatta tayyib yasma'u sautan aw yajida rihan. Nah, jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara yang khas, ya. Nah, suara buang angin, barakallahu fikum, atau dia mencium bau yang khas juga. Nah, barakallahu fikum. Baru. Tapi kalau ragu dalam kondisi dia sudah sholat, berarti kan sebelumnya dia yakin dalam keadaan suci, sudah berwudu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi setelah itu ragu. Nah, maka teruskan. Dan bagaimana kalau seandainya barakallahu fikum benar-benar ya, tayyib, batal barakallahu fikum. Nah, kalau benar-benar batal, dia yakin barakallahu fikum, maka dia mengulangi, ya. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Bolehkah mengeluarkan zakat langsung ke tetangga yang miskin? Apa harus lewat ta'mir? Nah, boleh. Boleh kita langsung berikan kepada mustahik zakat. Boleh juga barakallahu fikum melalui ya, na'am, pihak yang berwenang barakallahu fikum tayyib untuk menyalurkan harta zakat tadi. Labas. Bagaimana kalau ada orang kaya niat zakat secara sembunyi-sembunyi, tapi ujung-ujungnya ketahuan oleh masyarakat, apakah ini termasuk terhindar dari riya dan sum'ah? Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Ya, nah, dia sudah meniatkan secara sembunyi-sembunyi biar enggak heboh. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Tapi ya, tetap saja misal ketahuan ya sehingga rami barakallahu fikum, nah, innamal a'malu binniyat barakallahu fikum, dan dia harus lebih ekstra lagi untuk menjaga, apalagi sampai viral ya. Nah, ternyata Bapak Fulan ya, nah, sekali zakat barakallahu fikum 100 miliar gitu ya. Nah, rami jadi heboh barakallahu fikum. Nah, dia padahal pengennya sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Nah, barakallahu fikum. Sebisa mungkin dia membendung barakallahu fikum tayyib pengetahuan manusia tadi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana hukum bekerja sebagai amil zakat yang dikelola oleh pemerintah seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional? Apakah hukum menyalurkan zakat kepada mereka? Nah, dan memang seperti itu seharusnya, zakat itu diatur oleh pemerintah. Ya, barakallahu fikum. Nah, biar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, barakallahu fikum. Nah, afdolnya demikian. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana bekerja di sana? Ya, kalau memang murni sebagai barakallahu fikum tayyib pekerja di sana, masuk dalam ta'awun al-birri wa taqwa ya, mengelola hartanya kaum muslimin. Nah, selama tidak ada kerjaan-kerjaan yang barakallahu fikum melanggar syar'i. Nah, apakah benar batu Hajar Aswad itu dari surga? Naam. Itu yang disebutkan dalam tarikh dan qasas al-anbiya. Barakallahu fikum. Naam. Bisa lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Barakallahu fikum. Naam, tadinya berwarna putih ya, kemudian berubah menjadi hitam. Naam. Karena dosa-dosa umat manusia. Bukannya zakat diserahkan secara terang-terangan, beda halnya dengan sedekah. Barakallahu fikum. Tayyib. Seperti yang beliau sebutkan ya. Pada zakat pun demikian. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang afdolnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena mengkhawatirkan munculnya riya dan sum'ah tadi. Khususnya ya, orang-orang yang memang zakatnya itu enggak biasa ya. Bukan kayak orang-orang biasa. Sampai miliaran-miliaran begitu. Itu rawan. Nah, rawan dia yang kena riya atau rawan dari barakallahu fikum tayyib ya, orang-orang yang hasad dan yang semisal dengannya. Nah. Kecuali tadi kalau memang ada tuhmah di situ, maka dia keluarkan dengan terang-terangan. Wallahu ta'ala lam biswab naqtahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.